بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمن الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر ابن أبي حتمة أن عبد الله ابن عمر bahwasanya Abdullah ibn Umar qala berkata Shallal Nabi sallallahu alaihi wasallam salatal isya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melaksanakan salat isya. Fi akhir hayatihi, di akhir kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallama, tatkala beliau salam dari salatnya, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berdiri berkhutbah. Faqal ara'aitakum lailatakum hadhihi فَإِنَّ رَأْسَنِيَةٍ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ أَحَدٌ. Nabi bersabda, bagaimana pendapat kalian tentang malam kalian ini? Maka sesungguhnya barakallahu fikum, di akhir 100 tahun ini tidak akan tersisa dari orang-orang yang berada pada hari ini di muka bumi ini seorang pun. Fawahilal nasu fi maqalati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara wahila maknanya qalata, banyak maknanya. Ini tarjil Hafidz Ibnu Hajar, wahila ay qalata. Fawahilal nasu ay qalatu. Maka manusia barakallahu fikum ketika itu fawahilan nasu, keliru dalam memahami ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ila ma yatahaddatsuna min hadhihi alhadits, sampai terhadap apa yang mereka berbicarakan dari hadis-hadis ini. An mi'ati sanatin, tentang 100 tahun itu. Nah, mendengar jelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa innama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis itu, la yabqa mimman huwa al-yawma ala dhahril ardi. Tidak akan tersisa dari orang-orang yang ada pada hari ini di muka bumi seorang pun. Yuridu bidzalika, yang dimaksud dengan itu, kata Ibnu Umar, annaha takhrimu dhalikal qarn, bahwasanya 100 tahun itu adalah menghabiskan generasi itu. Nah, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, qaluhu an mi'ati sana, ucapan mereka tentang 100 tahun itu, enam, sesungguhnya ujung daripada 100 tahun ini tidak akan ada lagi orang yang tersisa yang sekarang ada di muka bumi. Di ujung 100 tahun ini tidak akan ada lagi seorang pun. Nah, habis masa generasi ketika itu. Nah, orang-orang yang di zaman ketika Rasulullah mengatakan ketika itu, orang-orang yang hidup ketika itu akan habis pada akhir 100 tahun. Qalu huwa sanatan mi'ati sanatin, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena ba'dhum kana yaqulu inna sa'ata taqumu inda taqdimi atisana, karena sebagian mereka memahami bahwasanya hari kiamat itu tegak di akhir 100 tahun ini. Kama rawa dzalika al-Tabari wa ghairuhu min hadis Abi Mas'ud al-Badri, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Tabari dan yang lainnya dari hadis Abi Mas'ud al-Badri. Sebagian mereka memahami seperti itu, 100 tahun ini 6 kiamat terjadi. Warada dzalika alaihi Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib membantah hal itu. Wa qad bayyana anna Ibnu Umar, sungguh telah menjelaskan bahwasanya Ibnu Umar fi hadzal hadits, di dalam hadis ini beliau Ibnu Umar menerangkan muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Wa anna muradahu, bahwasanya yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah anna inda inqida'i mi'ati sanatin, bahwasanya ketika habis 100 tahun barakallahu fikum min maqalatihi fil, dari sejak ucapan Rasulullah sallallahu itu yanqalimu dzalikal qarnu, maka akan habis generasi itu. Fala yabqa ahadun, tidak akan ada seorang pun yang tersisa mimman kana huwa mawjudan halatil kal maqalah, dari orang-orang yang ada ketika itu, yang ketika ucapan ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kadzalika waqa'a, demikian kata Abdullah bin Umar. Maksudnya ketika akhir 100 tahun yang itu, yang ketika Rasulullah, dari sejarah Rasulullah mengatakan hal itu, tidak akan ada lagi seorang pun yang hidup karena habis generasi tersebut. Wa kadzalika waqa'a bil istiqra, demikian pula terjadi dengan istiqra, penelitian, membaca. Fakan akhiru man dubita amruhu, maka orang yang terakhir yang dalam perkaranya jelas, mimman kana mawjudan, dari orang-orang yang ada hina izin ketika itu, ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal itu, adalah Abu Tufail Amir bin Watilah. Diketahui dengan membaca kan, bahwasanya orang yang ketika itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal itu ada, yaitu Abu Tufail. Abu Tufail Amir bin Watilah. Naam. Barakallahu fikum. Wa qad ijma' ahli hadits ala annahu kana akhir as-sahabati mautan. Dan telah sepakat ahli hadis bahwasanya Abu Tufail ini, yang ketika itu Nabi mengatakan perkataan hal itu, masih ada hidup di situ. Naam, ahli hadis bersepakat bahwasanya Abu Tufail adalah orang yang paling terakhir meninggal, sahabat yang paling terakhir meninggal, barakallahu fikum, secara mutlak. Nah, ini sepakat ahli hadis bahwasanya barakallahu fikum, ya antaranya Abu Tufail Amir bin Watilah, ketika itu Rasulullah mengucapkan hal itu, ada di masa itu. Dan ahli hadis bersepakat ternyata beliau adalah seorang sahabat yang paling terakhir meninggal. Dan kapan meninggalnya? Wa ghayatu ma qila fihi innahu baqiya ila nam sanati ashrin wa mi'ah. Nah, barakallahu fikum. Jadi paling orang yang paling terakhir dari sahabat ini Abu Tufail meninggalnya, barakallahu fikum. Yang paling puncak, paling pol pembicaraan para ahli hadis tentang Abu Tufail, beliau hidup sampai 100 tahun 110. Wahya ra'su mi'ati sanatin min maqalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tahun 110 itu adalah akhir daripada ujung daripada 100 tahun dari sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal itu. Wallahu alam, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Nah, ya. Ini diketahui dengan istiqra. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya, tidak akan tersisa salah seorang pun di muka bumi enam yang masih hidup hari ini di ujung 100 tahun, barakallahu fikum. Dan yang dimaksud barakallahu fikum adalah nam yang hidup di masa itu, nam adalah seluruh nam Bani Adam, barakallahu fikum, yang mencakup semua Bani Adam. Nah, والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وسلم.